romanis prasojo lewaniro pantes sesulai aluas jusing mana pasaliro alus niwa pakar biniro tan wonten kuciwo miwa pancuring wadono lesasi punomo wojo miji timun asmo Nabi Yusuf tanpa tanding baguse mring degeng luhur esem apai juro bakulih tan lirmas katyo sasi purnamane ritmo ngembang bakul Nabi Yusuf sampun yaya belas tahun yuswa us pecah impamor Sultan kagungan wata adik kang adikku opo dene adikku no dosilo Nabi Yusuf tinulodo emporo dasi kaulo emprabowo amrabowo tulodo Adikam adikum opo dene adikuno dosilo Nabi Yusuf tinulodo emporodasi kawulo emprabowo amrabowo tulodo Saliro alus miwa pakar kiniro tan wonten kuciwo miwa pancuring wadono lesasi punomo wojo miji timun asmo Nabi Yusuf tanpa tanding baguse mring dedek keng luhur esem apai juro bakulih tan lirmas katyo sasi purnamane ritmo ngembang bakul